من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الطلاب والطالبات رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, dan masih dalam Al Adabut Tasi', adab yang ke-9. Berikutnya qala al muallif rahimahullah wala ba'sa bi mu'anatil mashyi wa riyadatil badan bihi. Sebelumnya penulis menyebutkan hendaknya seorang talib untuk meminimalisir daripada memperbanyak tidur selama tidak mengakibatkan kelemahan dan madarat pada badannya dan pada pikirannya. Apabila hal tersebut mesti dilakukan, artinya banyak tidur, banyak istirahat itu harus dilakukan, maka jangan lebih dari 8 jam sehari semalam. Dan contoh-contoh dari para ulama menunjukkan bagaimana mereka, ihtimam mereka di dalam ilmu, sehingga mereka rela begadang malam, bahkan terkadang semalam suntuk tanpa terasa karena kecanduan daripada lezatnya ilmu tersebut. Kemudian beliau juga menyampaikan untuk jiwa dan pikiran juga butuh untuk diistirahatkan, direfresh. Demikian pula fisiknya secara umum, apabila terhasilkan padanya sedikit rasa jenuh dengan melakukan upaya-upaya refreshing sehingga mengembalikan kepada kondisinya yang prima, mengembalikan kepada kondisinya yang prima kembali. Kemudian beliau menyatakan wala ba'sa bi mu'anatil masyi wa riyadatil badan bihi, dan tidak mengapa sedikit kemudian berpayah-payah dengan berjalan kaki dan sedikit melakukan olahraga. Ini sangat dibutuhkan terutama bagi kita saat ini, sebagaimana kemarin telah kita isyaratkan. Adapun para ulama terdahulu, kesibukan mereka di dalam ilmu, ya, mayoritas mereka menempuh perjalanan dalam rihlah-rihlah mereka dengan kaki-kaki mereka, sehingga tidak lagi butuh kepada riyadhah badaniyah. Adapun kita, maka sungguh sangat butuh, ya, sungguh sangat butuh sekali, karena kita menetap di ma'had, tinggal di ma'had, ya, Sehingga aktivitas-aktivitas badan kita ini, kalau kita tidak usahakan mencari waktu khusus untuk kemudian merefresh kembali, ya, mengembalikan kebugaran daripada fisik dan pikiran kita, maka akan sangat mudah kepada kejenuhan. Sehingga ya memang dibutuhkan, tetapi sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan. Refreshing. Melakukan olahraga-olahraga. Semacam yang kita lakukan sekarang ini, alhamdulillah ya, di tempat ini ada beberapa fasilitas-fasilitas untuk kita bisa olahraga. Main bola juga bisa, badminton juga bisa, tenis meja, ya kan? Apalagi lompat tali kalau yang di sana itu, kasti. Jangan bermain catur, tidak ada nilainya, tidak ada faedahnya. Ali bin Abi Thalib di saat melewati orang yang bermain catur mengatakan, ya, mahadi tamathilul lati antum laha akifun. Patung-patung apa ini yang kalian itikafi? Disebut sebagai tamathil. Sehingga para ulama mengatakan permainan tersebut haram. Dan itu membuang waktu, ya, membuang waktu percuma dan sia-sia. Diam di situ berpikir bermenit-menit untuk melakukan perjalanan menggerakkan kuda atau unta. Unta ada enggak? Gajah, ya. Gajah. Nah. Menggerakkan gajahnya, bentengnya, benteng bisa bergerak-gerak. Tip. Itu adalah kesia-siaan. Maka tidak dianjurkan, bahkan diharamkan oleh para ulama kita. Ya, tidak ada faedahnya. Tip. Dan kemarin kita telah bacakan ya, di antaranya Abu Hatim Ar-Razi, bagaimana beliau menempuh perjalanan jalan kaki ya, lebih dari 1000 farsakh. Satu farsakh itu sekitar 3 mil. Berarti 3000 mil. Sedangkan 1 mil itu sekitar 1500 lebih kilometer. Sehingga perjalanan yang ditempuh dengan kaki beliau hampir 6.000 km. Setelah itu beliau tidak lagi hitung berapa jarak tempuh yang beliau telah lakukan. Ana mencoba jalan kaki dari Yaman ke Saudi 6 hari. Itu aja sudah luar biasa, kayak mau lepas kaki itu. Perjalanan jalan terus, melewati nukta demi nukta. Hanya untuk satu perjalanan pada hari yang ketujuh sudah tidak mungkin ditempuh dengan kaki karena padang sahara. Sahara yang sangat luas. Seharian penuh berada di sahara. Kita harus cari tumpangan lewat kendaraan. Ya sewa maksudnya. Kita sewa. Sehari semalam. Sehari bukan sehari semalam. Sehari penuh. Dari pagi sampai ke Masjidil Haram itu sudah menjelang maghrib. Ini diantara gambaran para ulama salaf kita. Kalau antum mau coba, enggak labas. Jalan kaki sini sampai, enggak usah jauh-jauh. Ya, mahatnya Ustaz Muhammad misalnya. Mungkin ada 800 kilometer itu. Jarak perjalanan anak-anak sekitar itu, 800-an kilometer. Itu kalau dari Sa'dah, dari Sa'dah ke Son'a, kemudian perbatasan itu. Dari perbatasan sampai ke Masjidil Haram, kalau tidak keliru 600-an kilometer. Jadi lumayan perjalanannya. Atau kapan-kapan mungkin kita jalan-jalan ke sini gitu, pondoknya Ustaz Rifai, ya. Ah, Masya Allah, itu cocok ya. Masya Allah. Jalan kaki. Persiapkan bekal. Khusus untuk tulab ya. Talibat jangan. boleh dicoba. Tapi nanti kalau pingsan di jalan, siapa yang tanggung? Nah, al-muhim, yang siap saja, ya kan? Beberapa gitu. Perjalanan. Waktu liburan yang tinggal. Nah, itu yang tinggal biasanya orang-orang luar Jawa itu kuat-kuat. Insya Allah. Baik. Berikutnya. Nah, kemarin ini sudah kita baca sebagiannya, ya. Di antara yang disebutkan tentang ucapan Abdullah bin Mubarak. Nah, kemarin masih ada yang ingat ucapan Abdullah bin Mubarak? Di saat beliau mendatangi Sufyan Ats-Tsauri, beliau di Kufah tentunya, ya, Imam Kufah, sedangkan Abdullah bin Mubarak Khurasan. Perjalanan sangat jauh. Di mana di situ Sufyan sedang marid, ya kan? Apa yang diarahkan oleh Ibnu Mubarak? Ada yang ingat? Disuruh menghirup apa? Bawang merah. Baslah. Nah, bawang merah. Tayyib. Kita lanjutkan. Wala ba'sa bi mu'anatil masyi wa ridatil tilbatan bihi faqad qila innahu yan'is al harara. Tidak mengapa untuk kemudian sedikit berpayah-payah untuk olahraga kaki dan olahraga badan, ya. Karena sungguhnya hal tersebut sebagaimana dikatakan yan'is, yakni mengangkat al hararah atau meningkatkan al hararah, yakni suhu badan. Wa yudhibu fudulal akhlat, dan akan menghilangkan kelebihan-kelebihan daripada hal-hal yang tidak bermanfaat pada tubuh kita. Yakni membakar lemak tubuh. Wa yansyatul badan, dan akan membuat badan kembali bugar. Akan membuat badan kembali apa? Bugar. Jadi olahraga-olahraga seperti ini dibutuhkan. Dan antum alhamdulillah setiap hari sudah ada olahraga-olahraga seperti ini. Pagi paling tidak lari-lari. Keliling lapangan. Keliling lapangan mungkin 10 kali. Atau kalau berat 5 kali. Itu sudah akan mengeluarkan daripada keringat. Dan akan membuang daripada hal-hal yang tidak dibutuhkan pada tubuh atau bahkan bermadarat, akan membakar daripada lemak-lemak tubuh yang menjadi sumber berbagai macam penyakit. Kemudian wala ba'sa bil wad'il halal idza taja ilaihi, dan tidak mengapa melakukan al-wata. Nah, ini jima. Kaitannya dengan yang sudah menikah. Melakukan jima yang halal. Jima yang halal ini imma kepada istri wa imma kepada milkul yamin. Hanya untuk saat ini yang kedua sudah tidak ada. Kemungkinannya ya hanya menikah dengan cara yang syar'i. Apabila dibutuhkan, apabila memang dibutuhkan hal tersebut. Faqad qala al-atibba bi annahu yujaffiful fudul wa yansaqu wa yusfi dhihan idza kana 'indal hajah bi'tidal. Para tabib, yakni para dokter, para ahli kesehatan, mereka menyatakan bahwa melakukan hubungan jima itu akan membuang daripada apa-apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Ijab pikirannya mengeringkan fudul, yakni membakar daripada lemak-lemak tubuh yang tidak dibutuhkan, karena akan berkeringat dengan itu. Wayansab, dan akan kembali pulih semangatnya, bugar, apabila dilakukan secara halal ya. Karena orang melakukan dengan cara halal, itu dia melakukan dengan dalam keadaan betul-betul tanpa beban, sehingga bisa mendatangkan kebugaran, fresh. Berbeda dengan orang yang melakukan dengan cara yang haram, pasti ada tekanan dalam jiwanya, terlebih di saat dia masih memiliki iman. Maka itu akan betul-betul bermadarat pada fisiknya, pada fikirnya, pada jiwanya, ya, akan merusak daripada tubuhnya. Ini kalau dilakukan dengan cara-cara yang haram. Tetapi jika dilakukan dengan cara-cara yang halal, maka akan berfaedah, bermanfaat. Di antaranya ini, yang saat wayus fitihan akan membawa kepada kebugaran, dan juga akan mengembalikan daripada kebersihan otak kita, jernih kembali pikiran kita. Itu idza kana indal hajah bi'tidal, apabila dilakukan walaupun halal, dilakukan di saat dibutuhkan dan dengan cara yang seimbang. Artinya tidak terlalu sering, walaupun kepada istrinya, walaupun secara halal, tidak boleh sering-sering. Ya. Indal hajah bi'tidal. Wa yuhadzar kasratuhu hadzal adu, dan betul-betul ya, diperingatkan dengan keras untuk jangan sampai sering-sering melakukannya. Diperingatkan sebagaimana peringatan terhadap serangan musuh. Itu kan menunjukkan bahwasannya perkara tersebut ya seyogianya untuk jangan terlalu dipenting-pentingkan. Dibutuhkan iya, tetapi jangan kemudian dinomorsatukan. Fa'innahu kamatila, karena sungguhnya hal tersebut sebagaimana dikatakan, ya ini artinya mengeluarkan daripada afwan ya, al-mani, itu akan menghasilkan efek-efek buruk sebagaimana disebutkan di sini. Ma'ul hayati yusabu fil arham yut'ifu sam'a wal basar wal asq wal hararah wal hadam. Air mani itu ibaratnya adalah ma'ul haya, air kehidupan yang ditumpahkan ke dalam rahim. Yut'ifu sam'a, akan melemahkan pendengaran, wal basar, dan melemahkan penglihatan, wal asq, dan melemahkan saraf, wal hararah, dan akan melemahkan suhu badan, wal hadam, dan akan melemahkan pencernaan, wa ghairu dzalika minal amrati radhi'ah, dan yang lainnya dari berbagai macam penyakit-penyakit yang jelek. Itu sekali lagi kalau keseringan ya, kalau terlalu sering. Wal muhaqqiqun minal atiba. Terus kalau ada pertanyaan, lah idealnya sepekan berapa kali? Itu ulun bihasabi ya. Ya tentunya masing-masing berbeda-beda. Ya. Masing-masing berbeda-beda. Disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kebutuhan. Tentu orang yang baru istri satu, muwahhidin ya. Beda dengan yang sudah beristri empat kan begitu. Al-muhim dikembalikan kepada hajah. Dibutuhkan. Kemudian juga ada hak ya pada badan kita, dan juga ada hak pada pasangan kita. Nah, al-muhim itu kembali kepada masing-masingnya. Tidak ada patokan ya. Idealnya sehari, bukan sehari, sepekan 2 kali, 3 kali. Ya, ada orang yang mengatakan begitu, idealnya 2 kali, 3 kali. Akan tetapi itu bukan satu patokan. Wal muhaqqiqun minal atiba yarawna anna tarkahu aula. Dan dari kalangan tabib-tabib yang meneliti, dengan penelitian mereka tentunya, mereka berpandangan bahwa meninggalkannya lebih utama. Nah, kan tetapi ini tentu tidak sesuai, ya kan, dengan apa yang tersebut di dalam hadis Rasul. Ya. Inna libadanika alaika haqqun wa li ahlika alaika haqqun. Ya. Badanmu ada hak, istrimu juga ada hak. Ya. Sehingga kalau kemudian ditinggalkan terus-menerus, ya tidak benar. Ya kan? Kasihan yang di situ. Illa li darurah, kecuali kalau betul-betul darurat. Nah, ini kan? Kecuali kalau betul-betul darurat. Sebetulnya tidak sampai pada taraf darurat, dan itu selama halal, ya, indal hajat. Karena hajat dengan darurat beda. Ya, bisa memang dibutuhkan, ya, dibutuhkan oleh dirinya atau dibutuhkan oleh pihak yang di sampingnya. Austisfa, atau dalam rangka pengobatan. Dalam rangka apa? Pengobatan ini juga, ya, dibutuhkan. Kembali lagi, ya, di sini permasalahan ini tidak ada patokan secara pasti, akan tetapi kembali kepada masing-masing, disesuaikan dengan hajat dan kebutuhannya. Wabil jumlah, fala ba'sa an yuriha nafsahu idza khafa malalan. Dan kesimpulannya, intinya bahwasannya tidak mengapa untuk mengistirahatkan jiwanya jika khawatir akan terjadi malal, kebosanan. Ini inti di sini kembali kepada apa yang disebutkan sebelumnya, ya, baik untuk mempersedikit tidur ataupun kemudian berolahraga ataupun dalam perkara kebutuhan biologisnya. Intinya adalah tidak mengapa mengembalikan kepada kebugaran untuk kembali semangat di dalam thalabul ilm. Khusus poin yang terakhir, ya, yang ketiga, bagi yang sudah berkeluarga. Wa kana ba'du akabirul ulama yajma'u ashabahu fi ba'di amakini tanazzuh fi ba'di ayyamis sanah. Adalah sebagian daripada para ulama kibar, mereka mengumpulkan rekan-rekannya. Rekan-rekannya di sini adalah dari kalangan sesama ulama, juga masuk di dalamnya adalah para tulab. Fi ba'di amakin tanazzuh, dikumpulkan ke sebagian tempat-tempat nuzhah, tempat-tempat rekreasi. Fi ba'di ayyamis sanah, pada sebagian hari-hari dalam setahun. Yakni piknik bersama. Atau camping juga boleh, camping bersama. Wa yatamazahun bima la dharar alaihim fi dinin wala irdin. Dan mereka juga bergurau. Ya, di tempat itu, di tempat camping tersebut, di tempat nuzhah tersebut, ya, untuk mereka bergurau, ini melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan, ya, dengan permainan-permainan, guruan-guruan, selama tidak ada dharar pada mereka, baik secara agama ataupun secara kehormatan. Ini permainan-permainan yang tidak membawa kepada unsur-unsur mukhalafah syar'iyah. Maka dibolehkan dalam satu tahun. Kita adakan misalnya camping. Camping bersama dari beberapa ma'had misalnya. Itu diantara yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Diantara yang disebutkan adalah ulama terkenal, Imamul A'immah Ibnu Huzaimah, disebutkan oleh Al-Hakim. Di mana Al-Hakim menyebutkan biografi Ibnu Huzaimah secara lengkap. Di antara isinya di situ, annahu amila da'watan adimatan nadhir. Bahwasannya Ibnu Huzaimah melakukan satu dakwah. Dakwah di sini ini perti lah kalau bahasa kita sekarang, ya, semacam undangan pesta begitu. Adi matan nadhir yang hampir tidak ada tandingannya. Fi bustan, di satu taman. Dan memang beliau minal aghnia, ya, termasuk ulama yang kaya dan tidak hanya memiliki satu taman, satu kebun, memiliki sekian banyak kebun-kebun beliau. Yamur fi aswaq Naisabur. Beliau rahimahullah melewati pasar-pasar di Naisabur. Yakni memasuki pasar-pasar yang ada di Naisabur. Wa ya'zimu 'alan nas, dan menjanji orang-orang, oh, datang ya ke tempat saya, ya, kebun saya, datang pada hari ini. Diundang satu persatu. Wa yubadiruna ma'ahu farihin masrurin, dan mereka pun bersegera bersama beliau dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Hamilina ma'amkanahum minasyawa, mereka membawa apa yang memungkinkan untuk mereka bawa, minasyawa wal halwa wat tayyibat, dari syawa. Syawa ini alat untuk memanggang daging, dan halwa semacam, yakni manisan-manisan berbagai macam bentuknya dan dari berbagai macam bahan. Wat tayyibat, dan makanan-makanan yang baik. Hatta lam yatruku fil madinati syai'a min dalik, sampai-sampai di kota tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. Artinya kalau orang-orang kota mau mencari daging panggang sudah tidak ada, sudah dibawa semua ke situ. Ya, mau cari halawa tidak ada, sudah dibawa ke tempat, ya, undangan daripada Ibnu Khuzaimah di satu bustan, bustan besar milik beliau. Wastama'a 'alim la yuhsau, dan berkumpul di situ orang alim yang jumlahnya tidak bisa dihitung, artinya banyak sekali yang menghadirinya. Dan ini acara memang resmi dari beliau Ibnu Khuzaimah. Wa hadhihi da'wah lam yutahayya mithluha illa li sultan, dan undangan semacam ini tidaklah disiapkan dengan persiapan yang sedemikian rupa, melainkan apabila yang diundang itu adalah seorang sultan, karena begitu sangat luar biasa. Itu digambarkan oleh Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Dan Al-Hakim juga menceritakan pada tempat yang lain, wa haddatsani Abu Ahmad Al-Husain bin Ali, dan memberitakan kepadaku Abu Ahmad Al-Husain ibn Ali. Anna Diyafah kanat fi Jumadal Ula sanatis, bahwasannya jamuan itu, yakni pesta itu, terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun ke-9, yakni tahun 309. Karena hidupnya Ibnu Khuzaimah pada tahun itu, akhir 200-an, awal 300-an. Beliau meninggal sekitar 300 sekian belas begitu. Sehingga tahun yang ke-9, ini maksudnya tahun ke-309. Wa kanat lam yuhad amaluha min Ibnu Khuzaimah. Itu adalah sesuatu acara yang belum pernah dilihat dari Ibnu Khuzaimah sampai seperti itu. Fa ahdara jumlatan minal aghnam wal humlan. Beliau menghadirkan pada acara tersebut sekian banyak dari aghnam wal humlan. Aghnam itu biasanya dipakai untuk kambing-kambing betina, humlan itu kambing-kambing atau domba-domba jantan. Aghnam wal humlan wa adal sukar, dan berkarung-karung gula. Wal fars, dan perabot-perabot. Wal alat, ini sama juga, dan berbagai macam alat-alat bejana-bejana untuk memasak. Wattobahin, dan para koki-koki, orang-orang yang siap masak. J. chef-chef siapkan semua. Tobahin. Tsumma taqaddam ila jama'ah minal muhaddisin minas subban wa suyuh. Kemudian beliau mendatangi sekelompok daripada muhaddisin, baik yang muhaddis-muhaddis muda, para ahli hadis muda, ataupun masayikh, didatangi semua. Fastama'u nahwa rawat, kemudian mereka berkumpul ke arah rawat. Waraqibu minha, kemudian mereka berangkat dari sana. Wa taqaddam Abu Bakar ibn Khuzaimah yakhriqul aswat, dan juga beliau ibn Khuzaimah ya mendatangi yakhriqul aswat, istilahnya menyibak pasar-pasar. Beliau istilahnya memasuki daripada pasar demi pasar satu persatu. Ya. Satu persatu daripada pasar-pasar itu sukon-sukon. Yas'aluhum an yujibu. Beliau minta supaya penduduk pasar itu untuk mengijabai undangan beliau ini. Wa yaqul. Dan beliau mengatakan, sa'altu man yarji ilal fatwa wal mahabbah ila an yalzam jama'atan al yaum. Aku minta, ini aku mohon dengan sangat ini. Ya, semua orang-orang yang yarji ilal fatwa, ini ahli fatwa dari kalangan para ulama wal mahabbah dan orang-orang yang dicintai, semua untuk benar-benar mendatangi jamaah kami ini, kumpulan kita ini pada hari ini. Diminta dengan sangat datang. Fakanu yaji'una faujan faujan, sehingga mereka datang bergerombol-gerombol. Hatta lam yabqa kibir ahadil balad, sehingga tidak tersisa orang besar tokoh di negeri tersebut. Ya ini kecuali pasti datang ke situ. Wattabakhun yatbakhun, dan para koki mereka masak. Wa jama'a minal khubazin yakhbazun, dan sekelompok orang yang menyiapkan roti, mereka membuat roti terus-menerus. Hatta hamal jami' ma wajadu aydan fil balad, sampai mereka membawa semua apa yang mereka dapati di negeri-negeri tersebut, ya, di negeri tersebut, ya, di negeri Naisabur. Minal khubuz wa sawa, ya, dari roti-roti dan panggangan-panggangan. Alal bighal wal jamal wal hamid, dibawa kepada bighal, ya, peranakan antara keledai dengan kuda, juga di atas onta-onta dan keledai-keledai. Wal imam, yakni beliau sendiri, Ibnu Khuzaimah, qa'imun, beliau berdiri, yajri amrodiyafah, beliau juga artinya yang menerima kedatangan para tamu, tamu-tamu undangan, ala ahsan mayakun, dengan sebaik-baik penerimaan. Hatta syaida man hadara annahu lam yushad mithluha, sampai-sampai yang hadir menyaksikan tidak pernah ada acara yang sebesar ini dalam satu tahun sekali, ya, mengundang dari sekian banyak para ulama'nya dan thullabul ilminya berkumpul di satu tempat untuk kemudian mereka melakukan acara di situ, ya, acara bergurau, bermain dan segitu saja, tidak kemudian diisi dengan ta'lim, bukan waktunya untuk ta'lim, ya, waktunya untuk bersenang-senang, waktunya untuk bermain-main. Jadi ada waktu sendiri untuk itu, ya. Dan Syekh Sa'di juga begitu, beliau terkadang membawa murid-murid beliau, ya, ke tempat-tempat wisata, kemudian bermain dengan tulab, ya, Syekh Sa'di bermain dengan tulab bahkan di pantai. Setelah selesai, beliau kemudian apa namanya membuat di pantai, ya, dengan tangan beliau begitu, pasir itu digali begitu dengan tangan. Setelah itu beliau ratakan, isyarat bahwasanya acara sudah selesai, ya, sebagaimana apa namanya lubang ini tutup, maka kembali seperti sedia kala dengan aktivitas kita dalam thalabul ilmi, begitu. Kembali lagi, waktu bermain sudah selesai, waktu kalian sekarang belajar kembali dan semangat. Demikian, ya, di saat waktunya memang harus bermain-main, para tokoh-tokoh imam-imam besar, mereka seolah ya tidak ada jarak antara dirinya dengan tulabnya. Bermainnya sudah bermain, ya kan? Nah, setelah itu kembali lagi, ya. Ada adab-adab yang harus dijaga. Adab-adab dalam bermain ada sendiri, adab-adab dalam belajar ada sendiri, adab-adab dalam keseharian ada sendiri. Tentu adab-adab dalam permainan pun tetap ya, walaupun seperti itu tetap beliau sebagai seorang ulama besar, tentunya para ulama pun sangat-sangat menghargai beliau. Hanya beliau menunjukkan untuk bahwasanya beliau juga terlibat dalam permainan-permainan tersebut. Baik. Demikian ya, adab yang ke-9, dan kita masuk sekarang kepada adab yang ke-10. Qala al-mu'allif rahimahullah al-ashir, adab yang ke-10. An yatrukal israh fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi. Untuk meninggalkan banyak bergaul. Banyak bergaul yang tidak ada manfaatnya. Pergaulan yang diisi hanya bercengkrama, bersendagura yang tidak bermanfaat. Bukan pergaulan yang berisi fawaid. Bergaul asik, tetapi isinya adalah murojaah. Misalnya, saling terka-menerka fawaid ilmiah. Oh, itu luar biasa. Walaupun bergaul, tetapi isinya adalah faedah-faedah. Masing-masing apa yang telah dipelajari dari masing-masing kisem, mereka menanyakan kepada yang lain sebagai bentuk faedah. Tidak bisa menjawab labas karena akan disebutkan sebagai faedah. Faedah bersama. Nah, yang seperti itu kebiasaan para ulama salaf mereka. Ulama salaf kita, mereka begitu sangat semangat dalam majelis-majelis mudzakarah. Adapun yang dimaksudkan di sini an yatrukal israh, yakni pergaulan yang tidak bermanfaat. Yang tadi telah diisyaratkan. Isinya hanya sekedar bersendagura, bahkan terkadang berisi perkara-perkara yang tidak hanya sia-sia, tetapi mengandung dosa. Terkadang keluar umpatan, celaan, terkadang ucapan-ucapan kotor. Ya. Ini perkara-perkara yang tidak sepatutnya, tidak selayaknya, dan tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang talibul ilm. Ya, harus hati-hati dan waspada dari perkara-perkara tersebut. Nah, fa inna tarkaha min aham ma yanbaghi li talibil ilmi. Maka sungguh meninggalkan daripada pergaulan yang seperti itu termasuk perkara yang sangat penting bagi seorang talibul ilm. Kalau bergaul ya pilih-pilih teman-teman yang betul-betul akan membawa kepada kemaslahatan dia di dalam menuntut ilmu. Walasiyama li ghairil jins, walasiyama li ghairil jins, lebih-lebih kalau kepada lawan jenis. Wa khususan liman kathura la'abuhu wa qallat fikratuhu. Terlebih, ya, terkhusus lagi kepada orang yang memang tampak dia ini lebih dominan main-mainnya dan jarang sekali menggunakan fikirnya. Kalau kaitannya dengan berbagai macam permainan-permainan, dia nomor satu. Tapi kalau kaitannya dengan pelajaran, nomor sekian belas. Nah, jangan, ya. Pilih teman-teman yang memang betul-betul akan membantu kita di dalam belajar kita. Kalau memang waktunya bermain, ada waktu tersendiri untuk bermain. Itu labas dengan siapapun. Tetapi, jangan kemudian menghabiskan waktu semuanya hanya untuk permainan. Fa'in naktiba serakah wa'afatul isra doya'ul umri bighir fa'idah. Karena tabiat itu pencuri, ya. Tabiat itu pencuri. Itu artinya apa? Tabiat seseorang itu akan sangat besar pengaruhnya pada siapa yang bergaul dengan dirinya. Begitu sangat cepat seseorang akan berubah tabiat dan karakternya disebabkan karena pergaulan. Seseorang yang sebelumnya masya Allah hudu, ya kan, sukun, orang yang pendiam, tenang, ya, kelihatan berwibawa. Tetapi di saat kemudian berteman dengan orang-orang yang ta'is istilahnya, orang-orang yang apa? Ta'is itu, ya, serampangan. Orang-orang yang serampangan, ya, maka dia pun akan menjadi serampangan. Lisannya tidak lagi terkontrol, tidak lagi terjaga. Tindak tanduknya juga tidak lagi bisa untuk kemudian dijadikan teladan. Setelah ditelusuri, kok bisa seperti ini? Ternyata karena pergaulan. Sehingga berhati-hati, ya, terhadap siapa yang kita jadikan teman. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang bersama pada berada pada agama temannya, hendaknya perhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Wa afatul israr daya'ul umur. Dan di antara penyakitnya banyak bergaul itu menghabiskan usia bi ghairi faedah, tanpa ada manfaatnya. Usia kita lepas begitu saja tanpa ada manfaatnya. Wa dhahabul mal wal 'ird in kana li ghairi ahlin. Dan hilang harta dan hilang kehormatan apabila kepada bukan ahlinya. Harta dan kehormatan akan hilang kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak pantas untuk digauli, ya, ditemani, berteman dengan orang yang tidak pantas dijadikan teman. Harta ataupun kehormatan kita akan hilang begitu saja tanpa ada manfaatnya. Wa dhahabuddin in kanat li ghairi ahli. Dan akan hilang agama apabila pergaulan tersebut li ghairi ahli, bukan kepada ahlinya. Hilang agama bukan kemudian murtad, bukan. Agama di sini maksudnya adalah ketaatan. Hilang ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian bukan seluruh ketaatan, tapi kebiasaan-kebiasaan baik dia berubah disebabkan karena pergaulan. Sehingga seseorang yang sebelumnya dikenal sebagai ahluddin, orang alim, kan, menjadi rusak. Orang melihatnya ini orang sekarang kok berubah? Ya disebabkan karena teman-temannya. Wallahul musta'an. Dan kita saksikan ya di dalam berbagai macam guliran-guliran fitnah demi fitnah. Sudah banyak bergulir fitnah ini. Pada setiap fitnah kita saksikan perubahan tabiat pada orang-orang yang sebelumnya kita kenal sebagai orang-orang yang hudu. Berubah tabiatnya. Disebabkan karena fitnah. Teranginya itu berubah. Menjadi ganas. Beringas. Mengerikan. Wallahul musta'an. Sehingga sekali lagi dalam perkara ini harus berhati-hati. Walladzi yanbaghi li talibil ilm an la yakhalid illa man yufidu aw yastafid minhu. Dan yang sepantasnya bagi talibul ilm agar dia jangan bergaul kecuali orang yang dia bisa memberikan faedah kepadanya atau dia mengambil faedah darinya. Ini simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Kalau bergaul, ya bergaul dengan orang yang mungkin di bawah kita, tetapi dia betul-betul menerima daripada arahan-arahan kita secara ilmiah tentunya. Atau yang selevel, artinya teman yang memang satu kisem, satu angkatan yang bisa saling memberikan faedah-faedah ilmiah. Atau di atasnya kita bisa mengambil dan menimba ilmu darinya. Orang-orang yang bisa memberikan faedah-faedah yang baik kepada kita. Bima ruwiya, dengan sigot tamrid, anin Nabi SAW, ini isyarat bahwa hadisnya memang dhaif. Bahkan mungkar hadisnya ini. Ya. Diriatkan dari Nabi, memang diriatkan dari Nabi artinya marfu'an, tetapi mungkar. Ughdu aliman au muta'aliman wala takunis talis fatahlik. Jadilah engkau seorang alim. Kalau tidak, maka seorang mu'alim. Imam menjadi seorang yang alim, yang mengajarkan ilmu. Atau muta'alim, ya, muta'alim orang yang belajar ilmu. Imam memberi, wa imam mendapatkan ilmu. Wala takunis talis, jangan engkau menjadi yang ketiga. Sehingga engkau pun binasa. Ini diriwayatkan secara marfu' tetapi dhaif. Dan yang sahih riwayat mauquf. Ini adalah ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ini sahih diucapkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan sabda Nabi. Ughdu 'aliman aw muta'alliman wala takunis salif fatahlik. Adapun di dalam hadis yang sahih, Rasul menyatakan ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa 'aliman wa muta'alliman. Dunia itu terkutuk, terlaknat. Dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya. Kecuali zikrullah dan yang menyertainya. Dan alim dan muta'alim. Orang yang alim atau muta'alim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi ila huda. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.